Bapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memberikan kepada kami waktu dan kesempatan boleh beribadah. Setiap kali kami beribadah kepada Tuhan, biarlah sungguh hati kami bergetar. Karena kami tahu Allah pencipta langit dan bumi dan kami boleh datang beribadah kepadanya. Kami bersyukur kalau Allah yang berinkarnasi menjadi manusia sehingga kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Sehingga hari ini hidup kami menjadi hidup yang berarti. Hidup yang kami jalani, kami akan tahu kemana kami pergi. Tuhan pagi hari ini, tolong hati kami. Kami boleh berdiam diri. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita, menjadi suluh bagi hidup kami. Tuhan, kami punya kehidupan yang berbeda. Kami punya latar belakang yang berbeda. Tapi kami rindu kiranya kami disatukan dalam satu Bapa. Satu roh. Untuk boleh mengajar kami, menolong kami mengerti firman-Mu yang dalam ya Tuhan, dan menggerakkan kami untuk boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Roh Kudus, lembutkanlah hati kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Saya tidak tahu perasaan saudara memasuki akhir 2013. Kita sudah ada di akhir dari tahun ini. Ketika mengingat di akhir tahun ini, dalam seminggu lagi, dua minggu lagi saya akan selesai tahun ini. Saya merasa bahwa Tuhan sungguh baik. Bahwa Tuhan sungguh baik kepada saya. Dan Tuhan juga sungguh baik buat engkau. Amin. Amin. Coba bilang sama sebelah kita. Tuhan Yesus sungguh baik buat kamu. Sekarang bilang sekali lagi sama dia. Kamu baik gak sama Tuhan Yesus? Ya, baik gak kamu sama Tuhan Yesus tahun 2013 ini kan? Jemaat Tuhan, sore nanti dan tanggal 24-25 kita akan merayakan Natal. Sebagai orang percaya, mari kita bertanya kembali bagaimana seharusnya kita merayakan Natal. Ketika kita hidup hari ini, ada banyak orang merayakan Natal. Dan kalau kita melihat, ada banyak hal yang kita lihat yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa esensi daripada Natal. Ada banyak orang melakukan seperti orang ini. Ya, ketika orang ini merayakan Natal, bagaimanakah dia merayakan Natal? Sudah, mari kita lihat sebentar. Karena orang ini menggambarkan orang dunia dan kadang-kadang orang Kristen. Lihat sebentar ya. Agak kencang boleh Pak? Saudara yang mengasihi Tuhan, hari ini ada begitu banyak orang merayakan Natal. Ada banyak orang tahu tentang kisah Natal. Termasuk kita orang-orang Kristen. Tetapi dalam perayaan itu seringkali kita mendapatkan satu hal. Bahwa banyak orang Natal merayakan Natal dengan sikap yang tidak benar. Dia punya cara sendiri. Mereka punya program sendiri. Dan program dan cara itu tentu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saudara yang mengasihi Tuhan, bagaimana sikap yang benar di dalam kita merayakan Natal? Apa yang penting di dalam kita merayakan Natal sebagai orang percaya hari ini? Mari bersama-sama kita belajar dari orang Majus. Mari kita lihat Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, di sana ada kisah yang begitu indah tentang orang merayakan Natal. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ke 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ke 12, kalau sudah mendapatkan yang bahasa Mandarin membaca yang genap, yang Indonesia yang ganjil. Kita bergantian. Ya, kita membaca bergantian, yang Indonesia terlebih dahulu selalu Mandarin, yang Indonesia masih terus menyimaknya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. 犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来牧养我以色列民。 Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? 就差他们往伯利恒去说，你们去仔细询问，请访那小孩子，行到了就来报信，我也好去拜他。 Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 他们看见那星就大大地欢喜。 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 不是因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回到本地去了。 Terima kasih. Jemaat Tuhan, bagaimanakah kita punya sikap yang benar di dalam merayakan Natal hari ini? 亲爱的弟兄姐妹，我们带着什么的态度来庆祝这个圣诞呢？ Ketika kita mengingat Natal, 当我们记得圣诞, sikap apa yang utama? 我们态度第一是什么呢？ Sikap apa yang seharusnya? 我们是带着怎么样态度呢？ Sikap apa yang sangat mendasar yang harus kita miliki ketika kita akan mengingat Natal, bahkan merayakan Natal, hadir dalam ibadah Natal? 我们带着最基本的态度，怎么样来记得这个圣诞，怎么样来庆祝这个圣诞呢？ Ketika kita melihat orang Majus ini, 当我们看到东方的博士, mereka adalah orang-orang yang sungguh tahu bagaimana harus menyambut Natal dan merayakan Natal. 他们知道怎么样来庆祝这个圣诞，来迎接这个圣诞。 Dari timur mereka datang, 从东方, tempat yang begitu jauh. Mari kita lihat apa yang mereka ajarkan tentang kita merayakan Natal. Sikap yang benar di dalam merayakan Natal adalah yang pertama berbicara memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh yang dalam kepada Kristus. Seorang beriman yang merayakan Natal hari ini haruslah menjadi seorang yang punya hati, punya kesungguhan kepada Tuhan. Menjadi orang yang punya kesungguhan, kerinduan yang sangat dalam untuk mencari Kristus. Itu sikap pertama yang harus kita mengerti. Mari kita lihat kerinduan hatinya orang Majus. Saudara, orang Majus berangkat dari timur. Ketika mereka berangkat dari negara mereka, pergi mereka ke Bethlehem. Saudara, mereka hanya punya petunjuk bintang. Dari pengamatan mereka, mereka hanya melihat bintang di timur itu. Mereka tidak tahu dengan persis bintang itu ada di mana. Tetapi mereka melihat bintang itu dan mereka menafsir bahwa ini seorang raja telah lahir. Maka mereka dengan pengetahuan itu, mereka berangkatlah mereka menuju melihat, dituntun kepada bintang itu. Maka mereka menempuh perjalanan kira-kira 800 sampai 1600 kilometer. Saudara-saudara, membayangkan satu rombongan yang berjalan sejauh 800 sampai 1600 km di padang gurun, yang seluruh hampir semuanya dihabiskan di padang gurun. Saudara-saudara, membayangkan bagaimana kesulitan ketika orang berjalan di padang gurun. Bagaimana mereka harus menghadapi topan badai pasir, bagaimana mereka harus berteduh, bagaimana teriknya matahari, bagaimana dinginnya malam hari. Saudara-saudara, membayangkan Jakarta Padang itu kira-kira 800 km. Jakarta Medan itu kira-kira 1600-1700 kilometer. Saudara-saudara, membayangkan kondisi pada saat itu, 2000 tahun yang lalu, bagaimana orang-orang ini berjalan sejauh 800-1600 kilometer. Mereka berjalan karena mereka sungguh punya kerinduan yang dalam. Dan ketika mereka berjalan, saudara bisa membayangkan sebuah rombongan yang berjalan, sebuah perjalanan yang tidak hanya bersatu berdua, tapi rombongan besar. Artinya mereka harus memikirkan bagaimana mempersiapkan makanan mereka. Bagaimana mempersiapkan semua makan dan minum, semua keperluan mereka, baju mereka selama perjalanan ini. Dan perjalanan ini bukanlah perjalanan yang punya perkiraan waktu. Mereka harus mempersiapkan apa? Tentu persiapan yang begitu besar. Rombongan yang berjalan bukan hanya dengan alat transportasi yang sederhana. Mereka tidak pakai mobil, tapi mereka mungkin memakai unta dan berjalan pelan-pelan menempuh ribuan kilometer. Dan ketika mereka sampai, mereka tidak tahu ini raja yang lahir ini perempuan atau laki-laki. Mereka tidak punya petunjuk. Ketika mereka sampai kepada Raja Herodes, di ayat kedua mereka bertanya, di manakah dia raja yang baru dilahirkan? Dalam teks asli di situ tidak menunjukkan dia tahu itu laki-laki atau perempuan. Dan kita melihat bagaimana ketika mereka sampai kepada Tuhan, saat itu dikatakan Yesus bukan lagi ada di sebuah kandang, bukan lagi sebuah goa, tetapi Yesus sudah ada di dalam rumah. Dan dari apa yang dilakukan oleh Herodes, ketika Herodes memerintahkan bunuh anak di bawah 2 tahun, artinya ketika mereka bertemu dengan Yesus, Yesus bukanlah bayi yang baru lahir malam itu, tetapi Yesus adalah seorang bayi yang sudah bertumbuh menjadi seorang anak yang kira-kira umur 2 tahun. Dari mereka melihat bintang, lalu mulai berjalan sampai ketemu Yesus. Perjalanan itu memakan waktu 1 tahun lebih. Saudara bayangkanlah perjalanan 1 tahun lebih. Kesulitan 1 tahun lebih. Perlengkapan 1 tahun lebih. Dan ketika mereka akan berangkat, mereka sudah mempersiapkan bagaimana hadiah yang akan dibawa kepada raja yang baru lahir. Emas kemenyan dan mur itu bukan pada saat itu mereka beli di Bethlehem. Mereka sudah persiapkan dari negara mereka karena itulah persembahan yang terbaik untuk seorang raja. Apa yang mereka bawa itu adalah persembahan kepada yang tertinggi di dalam hidup mereka, Allah mereka, raja mereka. Persembahan kepada dewa yang mereka sembah. Artinya mereka hanya tahu. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka hanya tahu ada seorang raja yang lahir. Saya ingin membawa yang terbaik dari negara saya, dari yang saya mengerti hari ini. Maka mereka membawa persembahan itu kepada Kristus. Saudara, mereka lakukan semua itu karena mereka punya kerinduan yang sungguh dalam kepada raja itu. Sementara mari kita lihat orang Farisi ahli Taurat dan Raja Herodes. Saudara, dalam catatan Alkitab kita tahu dengan sangat jelas ahli Taurat, orang Farisi punya petunjuk lebih dari bintang. Ketika ditanya di mana Mesias akan dilahirkan, mereka sangat tahu. 当西王问这个弥赛亚要生在哪里，他们很清楚的知道。 Mereka tidak berkata kira-kira mungkin di Bethlehem ya. 他们不是说大约是在伯利恒。 Tapi mereka berkata tertulis di dalam kitab para nabi di Bethlehem. 他们很清楚的说到，因为先知记作说在伯利恒会生一位君王。 Mereka tahu persis di mana bayi itu akan dilahirkan. 他们知道清楚的知道这位君王要生在何处。 Orang majus nggak tahu tempatnya. 东方的博士他们不知道。 Maka mereka nyasar pergi ke Yerusalem. 因此他们迷路了到耶路撒冷。 Orang-orang Farisi ahli Taurat sangat tahu dilahirkan di Bethlehem dan mereka tinggal di Yerusalem. Yerusalem ke Bethlehem itu hanya 9 km, saudara. Yerusalem ke Bethlehem hanya 9 km. Dibanding 800 km, hanya 9 km. 比起800 km, 只有 9 km 而已. Kira-kira perjalanan berapa lama? 大约 行程要多久呢? Paling lama setengah hari kali ya. 大约是半天路程. Mereka punya petunjuk jelas, mereka tahu itu sudah lahir, tapi mereka tidak punya kerinduan sama sekali kepada Tuhan. 他们知道生在何处，他们没有一颗渴慕的心来寻找. Ketika Herodes berkata, pergilah kamu, lalu nanti kasih tahu saya akan datang menyembah kepada raja itu kepada dia. Herodes menyebut raja itu adalah laki-laki. 当希律王告诉博士们，你们去行脚行见了来报信，希律王说，这位君王是男的。 Artinya ahli Taurat orang Farisi yang mengatakan orang-orang yang beriman kepada Allah Yahweh tahu waktunya, dia tahu kapan jaraknya begitu dekat, tahu tempatnya, bahkan dia tahu yang lahir ini laki-laki. 他的意思就是说，法利赛人、祭司长他们知道这个君王要生在何处。 他的远处是多远，也知道这个生下来的君王是男的。 Tapi mereka tidak punya hati kepada Tuhan. 可是他们没有一颗心对于他们的上帝。 Perbedaan yang paling jelas orang majus dengan orang kelompok ini adalah soal kerinduan, soal hati kepada Mesias itu. 他们的分别就是他们没有一颗渴慕的心像博士们对于这位弥赛亚。 Saudara, orang majus mengajarkan kepada kita hari ini kerinduan yang besar. 今天博士们教导我们要有一颗渴慕的心对于我们的 kerinduan yang sungguh-sungguh ketika mengingat Natal bahwa Mesias lahir, kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. 一颗深刻的心，渴慕的心，对于我们所生下来的基督，对于我们要庆祝这个圣诞。 Fokus mereka adalah bicara kerinduan ini, hati ini kepada Tuhan. 他们集中他们的精神对于他们渴慕对于我们他们的主。 Kerinduan itu, kesungguhan itu membawa mereka berjalan ribuan kilometer. 就是有渴慕的心，对于他们真正要寻找主的心，就是他们愿意来寻找这样。 Kerinduan itu membuat mereka tidak peduli betapa sulitnya untuk mencapai Tuhan. 他们不管他们要走多远的路和多辛苦的路。 Apakah kita punya kerinduan yang sama hari ini? 是不是我们有渴慕的心像这些博士呢？ Saudara dan saya tidak perlu menempuh ratusan kilo, puluhan ribuan kilo untuk ke gereja, bukan? 亲爱弟兄姐妹，这时候我们不用走遥远的路、几千里的路来到教会。 Tetapi seringkali rasanya kita kurang merindukan Tuhan. 可是有时候我们时常没有一颗渴慕的心对于我们的主。 Saudara, Natal adalah bicara kerinduan hati Allah kepada manusia. 亲爱的弟兄姐妹，讲到这个圣诞，就是上帝有渴慕的心对于我们人类。 Dari mulai kejatuhan manusia. 从人类 跌进罪恶里头, bahkan sebelum kejatuhan manusia, 甚至还没有跌进罪恶里头, Allah sudah tahu bahwa manusia diciptakan itu satu kali akan jatuh. 上帝已经知道他所创造的人类有一天必定会跌进罪恶里头, dan dia punya kerinduan merencanakan satu penyelamatan kepada manusia. 他有一颗渴慕的心要来拯救他的人类. Dari Taman Eden itu dia berjanji menyelamatkan manusia. 从伊甸园，他已经有诺言要拯救人类。 Kerinduan hatinya supaya manusia kembali kepada dia. 有一颗渴慕的心，好让人类会回到他面前。 Dipelihara oleh Allah ribuan tahun, dipelihara sampai genap waktunya dia utus anaknya berinkarnasi dalam Kristus Yesus. 几千年，他已经来帮助、来看顾人类，到他成就他的最独生儿子来到这个世间来拯救人类。 Natal adalah bicara kerinduan hati Allah memenuhi janji keselamatan itu. 圣诞就是有上帝有渴慕的心，他来拯救这个人类。 Ketika orang Majus pergi kepada Kristus, mereka adalah orang yang punya hati yang dalam rindu kepada Tuhan. Apakah kita hari ini ketika menyambut Kristus punya hati yang sama seperti itu? Sikap yang benar, sikap yang harusnya adalah setiap kita ketika mengingat Natal, bahkan dalam hidup kita, kita selalu punya kerinduan yang besar kepada Tuhan. Bagaimana perasaan saudara di dalam Natal tahun ini? Atau dalam setiap Natal atau setiap ibadah-ibadah Natal yang ada? Rasa jenuhkah? Rasa kalau sudah Natal sudah rasanya lelah, sudah capek sekali ini Natal. Rasanya Natal ini ya udah biasa-biasa aja, tahun ke tahun begitu aja ya, iyalah. Datang kepada Tuhan dalam ibadah Natal, ya udah pokoknya datang, kalau enggak datang dia cariin boksu sama majelis, datang aja lah. Ataukah saudara sungguh menjadi orang yang berpikir Natal aku harus datang? Coba satu kalimat begini. Ketika saudara tahu Natal lagi, bagaimana saudara mengucapkan Natal lagi? Apakah saudara berkata, ya Natal lagi? Natal lagi, Natal lagi. Ataukah saudara berkata kalimat yang ini? Bedanya apa? Kalau yang pertama yang di atas, Natal lagi. Yang di bawah berkata begini. Natal lagi. Natal lagi. Yang mana yang saudara bilang? Sekarang coba tunjukkan sama sebelah. Yang mana yang saudara pilih? Silakanlah pilih. Saya percaya jemaat di sini adalah yang pilihan kedua. Amin. Coba bilang sama sebelah lagi, lihat mukanya, wow Natal lagi ini. Natal lagi, nanti malam datang ya. Datang dengan hati sungguh-sungguh. Nanti malam datang ya. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Saudara, gereja sudah begitu nyaman, begitu baik. Saudara bertahun-tahun beribadah dengan nyaman, dengan begitu baik. Saudara, kita beribadah tidak diusir, bukan? Apakah momen yang seperti ini, kesempatan seperti ini, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita pikirkan betapa kerinduan kita kepada Tuhan hari ini. Mari kita coba mengukur hari ini berapa besar kerinduan saudara kepada Tuhan dalam hidup ini. Atau kalau saya ingin simpelkan, sederhanakan begini. Mari kita coba mengukur hari ini, pagi ini, berapa besar kerinduan saya kepada Kristus di dalam Natal ini. Ketika mengingat ibadah Natal. Ketika mengingat Kristus, wah Kristus lahir 2000 tahun yang lalu. Mari kita coba ukur pagi ini berapa besar kerinduan saudara kepada Kristus. Kalau ada sebuah grafik yang seperti ini. Gambar yang seperti ini. Iya. Angka 1 sampai angka 10 itu bicara soal kerinduan. Bicara soal kerinduan kepada Tuhan. Saudara dan saya ada di mana? 弟兄姐妹与我有在哪边呢? Satu, dua, itu tidak rindu kepada Tuhan, tidak terlalu biasa-biasa saja. 第一,第二,是普通, makin tinggi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 itu menunjukkan saudara makin rindu kepada Tuhan. 从3到10的数目就是证明我们有一个很渴慕的心, 最高的. Saudara ada di angka berapa? 弟兄姐妹有在哪一个数目呢? Saudara boleh saya tes saudara sebentar? 可以来, saya punya alat tes untuk mengukur saudara ada di mana hari ini. 我一个用具能够知道你们在什么数目. Boleh saya tinggalkan mimbar ya. Saudara mari kita coba ukur pagi ini bersama-sama sebagai saudara seiman. 亲爱弟兄姐妹我们来衡量一下今天早晨我们有多深刻的心. Alat ini akan menolong saudara mengukur saudara ada di angka 1, 2 atau angka 10. 今天早晨有一个用具就是能够来衡量我们有在第一、第二还是在第四的时候. Anggaplah ini adalah kotak mengukur kesungguhan kerinduan saudara kepada Tuhan. 这个纸鹤就是能够证明我们有多深刻的心、渴慕的心对我们的主. Mau ukur? 要衡量吗? Kita ukur yuk. Saya pilih siapa ya? Coba sini deh. Yuk. Siapa namamu? Eriko, sini Eriko. Eriko akan mencoba tes tepatnya alatnya. Eriko ya cemming, cekai yongji. Eriko ini akan mencoba mengukur kamu betapa kamu rindu kepada Tuhan atau tidak. Ayolah cemming, ya, ngerti ya? Angkanya 1 sampai 10. Kamu ada di angka berapa? Oke. Okay? Pertanyaannya sama, Eriko, berapakah angkamu rindu kepada Tuhan 1 sampai 10? Hah? Semoga alat ini menjawab kamu ya. Setelah kamu tahu jawabannya, diam aja yang kasih tahu buat dirimu sendiri. Oke? Okay? Eriko, berapakah kerinduanmu kepada Tuhan 1 sampai 10? Semoga dia menolong. Sudah terjawab? Sudah terjawab ya. Jangan kasih tahu ya. Tidak kasih. Biar kasih. Mau mencoba mengukur? Susu, mari susu. Wah, luar biasa ini. Saya coba mengukur. Susu, susu siapa su? Susu Herman. Coba ukur susu ya. Kita sebagai orang Kristen sama-sama ya ukur ya. Oke. Susu, berapakah kerinduanmu kepada Tuhan 1 sampai 10? 1 atau 2 atau makin 8, 9, 10? 1, 2, 3. Sudah tahu jawabannya? Sudah ya? Oh, sudah tahu susu. Terima kasih ya Susu Herman ya, susu. Saudara, tanpa berpanjang lebar, mari kita bersama-sama mengukur. Semua harus ukur. Mereka jantung yang hendiang. Berapakah kerinduan engkau kepada Tuhan 1 sampai 10 itu? Yuman yu tuo sengke de xin dui yuman de zhu cong di yi dao di si de sumu. Sudah tahu jawabannya? Berapakah kerinduanmu kepada Tuhan hari ini? Sudah tahu? Sudah. Mari bertanya kepada diri kita hari ini, berapa kerinduan kita kepada Tuhan. Sudah tahu? Sudah dapat semua? Sore mengasihi Tuhan pagi ini, saya mengajak kita bersama, mari kita lihat diri kita. Sikap yang benar ketika bicara engkau punya Natal, memiliki Natal adalah mari kita punya kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Natal bukan hanya bicara program. Tapi bicara hati ini mencari Tuhan. Amin. Saudara yang mengasihi Tuhan, kita berdoa supaya kita semua punya hati yang semakin rindu kepada Tuhan, semakin rindu kepada Tuhan dalam hidup ini. Apa yang kedua yang diajarkan oleh seorang majus? Seorang majus mengajar kepada kita yang kedua bicara soal pusat penyembahan itu adalah Kristus. Ketika bicara Natal, bicara bagaimana saya merayakan Natal, saya mengingat Natal, hadir dalam ibadah Natal adalah bicara pusat penyembahan itu adalah Kristus. 当我们讲到圣诞, 圣诞的崇拜和一切, 它的 Saudara, di dalam teks Alkitab ada kata sembah, menyembah dan ibadah itu punya 5 kata minimal. Lima kata yang dipakai. Saya saudara melihat 5 kata ini. Yang pertama adalah liturgia. Liturgia itu terjemahan literalnya seperti itu adalah melakukan pekerjaan. Di dalam ibadah kita, kita punya liturgi, itulah ambil kata dari liturgia. Ada urutan tadi, votum, salam itu dipakai dalam gereja liturgi, namanya itu ibadah. Yang kedua memakai kata proskuneo. Yaitu menyembah. Proskuneo itu adalah sujud di hadapan orang itu. Sujud di hadapan seseorang bahkan sampai muka ke tanah, bahkan mencium orang itu. Itu menyembah. Yang ketiga adalah latria. Latria bicara soal melayani. Saya bekerja mendapatkan sesuatu. Itulah sebabnya dalam pengajaran iman Kristen engkau bekerja juga adalah ibadah. Yang keempat pakai kata tereskeia. Tereskeia itu bicara pelayanan kepada orang-orang dalam keadaan susah, itu adalah ibadah. Yang terakhir pakai kata sebomai. Adalah bagaimana saya meninggikan, memuji seseorang. Nah saudara, ketika Matius menulis bagaimana orang Majus ini berkata, di manakah dia, kami datang mau menyembah dia. Dan ketika dia sudah datang pada anak itu, pada Kristus, lalu dia menyembah, sujud menyembah. Matius memakai kata proskuneo. Artinya orang Majus ini, dari sebelum dia sampai di depan Yesus, ketika dia berbicara dengan Herodes, pusat penyembahan dia, dia akan sujud itu hanya kepada Kristus. Lalu sampailah dia kepada Kristus. Ketika sampai kepada Yesus, dicatat dia sujud menyembah sampai muka ke tanah kepada Yesus. Sikapnya adalah proskuneo. Jemaat Tuhan, siapakah mereka? Sampai mereka mau menyembah kepada Yesus. Mereka bukan rakyat jelata. Mereka bukan orang meminta pertolongan Yesus. Tetapi mereka dicatat oleh para sejarawan, mereka paling tidak adalah 3 kategori orang seperti ini. Orang Majus dicatat adalah orang-orang paling tidak mereka itu para raja. Para raja di daerah Babilonia, Persia di sana, daerah timur di sana. Karena hanya para raja lah, bangsawan lah yang menguasai ilmu perbintangan. Mereka bisa belajar pada saat itu. Kemudian mereka punya memimpin agama. Dan mereka bisa membawa persembahan yang begitu mahal ini. Jadi mereka sendiri adalah raja. Atau yang kedua, mereka adalah para imam. Dari suku Madai dicatat bahwa mereka kemungkinan adalah para imam. Atau yang ketiga, mereka adalah orang-orang bijaksana. Orang-orang tangan kanannya raja. Kalau saudara membaca kitab Daniel, seperti Daniel. 就是我们读到但以理的书，就好像但以理。 Di dalam kitab Daniel itu disinggung tentang orang-orang majus. 在但以理书就是有说到有关这个博士。 Saudara, artinya orang-orang ini bukan orang sembarangan. 他的意思就是说这些人不是随随便便的人。 Mereka adalah golongan terpelajar. 他们是有智慧学问的人。 Mereka adalah golongan yang kaya. 有财富的人。 Mereka adalah golongan punya kuasa. 有权势的人, tetapi golongan yang seperti ini ketika sampai kepada Yesus, mereka sujud menyembah kepada Kristus. 可是这样的人就是夫妇来到主面前敬拜. Mereka mengajarkan kepada kita, 他们教导我们, bahwa ketika bicara Natal, pada saat itu Natal adalah bicara pusat menyembah itu adalah Kristus. 说到圣诞，就是那时候他们所集中的，就是在基督里头。 Orang Majus ini sungguh-sungguh dia proskuneo kepada Tuhan, kepada Kristus. 他们真正 proskuneo 对于我们的基督。 Jemaat Tuhan, ketika kita bicara soal menyembah kepada Kristus, 当我们说到有关敬拜耶稣, yang terpenting bukan bicara soal tradisi agamawi hari ini. 不是说到现在, 宗教的形成, ketika kita beribadah menyembah kepada Tuhan, 当我们来敬拜主的时候, bukan bicara hari ini saya punya kebiasaan, punya kebudayaan, punya ekspresi saya. 有我们的习惯, 我们道德的一切, 我们怎么样带着一个态度, itu baik semua. 这是好的, mencoba mengatur supaya ibadah boleh berjalan baik. 所到好像这个, 机会能够好好的来行, tetapi itu bukan yang terutama. 这不是第一的, yang terutama adalah dalam ibadah, dalam hidup ini menyembah adalah kepada Kristus. 最重要的就是我们来到教堂会敬拜主对于我们的基督。 Juga tidak bicara sarana hari ini. 不是说到用具还是工具。 Kalau satu hari pun kita tidak punya tempat yang baik untuk beribadah, 就是有一天我们没有一个很好的地方来聚会, tetap kita harus beribadah. 我们仍然要聚会。 Sekalipun kita tidak punya segala perlengkapan yang baik, 虽然我们没有很好的用具, tetap kita harus beribadah. 我们仍然要敬拜。 Sebab dalam ibadah itu yang terpenting pusatnya itu adalah Kristus. 因为最重要的我们集中在敬拜里头就是我们的基督, bukan acaranya, 不是他的节目, bukan ketika ada perlengkapan, 不是他的工具, termasuk bukan pembicaranya, 不是包括来讲言, tidak penting siapa itu pembicara, 不是很重要这个讲言. Saudara, hari ini ada begitu banyak gereja ketika punya ibadah pembicara yang tampil begitu besar fotonya. 现在有很多的教会当一个 讲员来讲道的时候，他放他的照片是很大的在教会里头。 Dengan gelar dan sebagainya. 也包括他的学位。 Bukan nggak boleh. 不是不可以。 Tapi itu bukan yang terutama. 可是这是不是第一的。 Buat saya kalau ada gereja mengundang lalu menampilkan, Pak, tolonglah profilnya, Pak, fotonya yang bagus dan sebagainya. 对于我来说，就是有一个教会请我来讲道，要炒我的一切，我的一切。 知识和一切学位, saya belajar berkata itu enggak penting. 我告诉他们不是这个是不是很重要的. Kita datang khotbah pun tidak dihargai orang, itu enggak penting. 我们来讲到没有得到别人的, 看待也是不重要. Karena itu yang penting Kristus. 可是最重要的是对于基督. Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika kita bicara ibadah, orang Majus mengajarkan kepada kita Natal itu adalah menyembah kepada Kristus. 就是我们来谢谢像博士一样来庆祝这个圣诞我们 Orang Majus ini bersedia proskuneo kepada Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan. Adakah kita punya hati yang sama? Hati yang rindu kepada Tuhan yang dalam dan mau datang sujud menyembah kepada Tuhan. Kristus menjadi pusat dari ibadah, dari penyembahan kita, dari Natal kita. 基督就是成我们的集中精神来敬拜在这个圣诞里头. Saudara, kalau saudara nanti datang nanti sore, 就是下午来参加的时候, jangan datang karena anak saudara akan nyanyi lagi, misalnya ya. 不要因为孩子们唱歌我们来参加. Banyak orang datang, oh anakku nyanyi nih, nanti di aku datang nonton. Jangan datang karena di sore enggak ada acara. Jangan datang karena di sore enggak ada acara. Udahlah datang gereja aja, jangan. Tapi saudara harus putuskan hari ini, pagi ini. Saya kalau mau datang nanti sore, Itu karena saya mau menyembah kepada Kristus. Bukan karena saya enggak ada acara. Acara yang lain tidak penting, acara ini yang paling penting. Ketika saya ingin menyembah kepada Tuhan mereka Natal, saya tahu Kristus pusat hidup saya. Sehingga nanti sore tidak punya mobil, hujan badai pun saya datang. Amin. Amin. Saudara yang mengasihi Tuhan, orang Majus ini sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita hal itu. Proskuneo kepada Tuhan. Sehingga ketika orang proskuneo kepada Tuhan, ketika orang itu menjadikan Kristus sebagai pusat dia penyembahan, pusat ibadah dia. Ketika Kristus menjadi pusat Natal, maka orang itu mengalami transformasi dalam hidupnya. Ayat 12 ayat yang simple. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Tetapi ayat 12 ini menjadi begitu penting juga. Karena disitulah kita melihat satu transformasi hidup dari orang Majus. Mereka adalah orang-orang tidak percaya kepada Allah Israel. Mereka adalah orang-orang tidak menyembah kepada Allah Yahweh. Mereka sebagai orang Majus, orang daerah Babilonia Persia punya dewa sendiri. Punya sembahan sendiri yang puluhan tahun bahkan mungkin hidup dalam penyembahan kepada dewa mereka. Tapi setelah mereka datang kepada Kristus, menyembah kepada Yesus, mereka percaya di depan ini adalah Raja. Mereka proskuneo mempersembahkan hidup mereka kepada raja yang di depan, anak yang di depan ini. Dan ketika mereka sungguh-sungguh sujud menyembah Kristus pusat penyembahan ini, dengan kata lain hati mereka percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Dan mereka mengalami transformasi dalam kehidupan mereka. Dari karakter, dari sikap mereka. Mereka kenapa mereka pergi tidak pulang ke jalan yang semula? Karena mereka percaya kepada suara yang dengar yang memperingatkan mereka dalam mimpi. Dan saya percaya itu adalah suara Allah. Allah berbicara kepada mereka, jangan kembali kepada Herodes karena Herodes punya niat yang tidak baik. Dari seorang tidak percaya kepada Allah Yahweh, tidak percaya kepada Mesias Kristus itu, menjadi seorang yang percaya pada Mesias, pada Kristus. Dari seorang yang tidak mendengarkan Allah, menjadi orang yang mendengarkan Allah. Dari seorang tidak percaya, tidak taat, menjadi orang yang percaya dan taat, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Disitulah mereka mengalami transformasi yang Roma 12 ayat 1 dan 2 bilang kepada kita. Mereka tidak menjadi serupa dengan dunia ini lagi. Hati mereka begitu peka, begitu taat, percaya kepada Tuhan. Saudara, orang yang menyembah kepada Kristus, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mereka Natal pusatnya adalah Tuhan, akan mengalami transformasi dalam sikap hidupnya hari ini. 亲爱弟兄姐妹，一个人若是他们的庆祝敬拜与集中在基督，他们的生活必定有完全的改变。 Adakah itu bagian kita hari ini? 是不是这也是包括在我们里头呢? Adakah engkau sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan? 是不是我们也真正相信遵守我们的主呢? Saudara, bagaimanakah kita percaya dan taat kepada Tuhan? 我们如何来相信遵守我们的主呢? Seringkalipun kita tidak percaya dan taat kepada Tuhan. 有时候我们也不相信不遵守对我们的主. Bolehkah saya ambil satu contoh lagi? 我们也可以来举个例子. Saudara, saya ingin minta tolong satu orang lagi. 我愿意请一位弟兄姐妹, bagaimana bicara percaya dan taat kepada Tuhan? 我们怎么样来遵守主? Dan coba kita koreksi apakah kita sungguh menjadi orang taat dan percaya kepada Tuhan. 我们来看我们真正是否已经遵守来跟随主的声音. Saya ingin minta tolong pemusik kita. Sorry, lupa namanya. Jimmy, Jimmy, okay. Biar orang muda aja menolong kita lah. Jimmy, saya akan berkata Jimmy akan mengajarkan kepada kita bagaimana percaya dan taat kepada Tuhan. Jimmy kan iting jau, lai bantu jau tau kami, kami cemian lai jujur. Bagaimana seharusnya orang Kristen percaya dan taat? Bagaimana seharusnya orang Kristen percaya dan taat? Kami cemui Kristus tu cemian lai jujur dan ting sen de. Jimmy, kamu kembali ke sana. Kemudian saya berkata kepada Jimmy, Jimmy, kamu akan menjatuhkan badanmu. Saya akan hitung 1, 2, 3. Jimmy, jangan tahu siapa sih, saya hitung 1, 2, 3. Jatuh ke sini ya. Jimmy, kamu harus jatuhkannya begini. Begitu saya hitung 1, 2, 3, Jimmy harus jatuhkannya. Bong gitu ya. Oke. Okay. Siap. Jimmy, jatuhkan. Jimmy, kamu harus menjatuhkan badanmu ke belakang. Saya hitung 1, 2, 3, langsung jatuhkan. Sudah sansen, jatuhkan. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sekarang Jimmy, terima kasih. Kamu akan mengulangi menjatuhkan badanmu. Saya akan hitung 1, 2, 3. Jatuhkan kayak tadi. Sudah siap belum? Siap ya? Saya hitung ya. Oke. Kenapa dia ketawa? Ini deh, ini. Situ. Nawar lagi. Saya hitung 1, 2, 3. Dia jatuhkan kayak tadi ya. Pokoknya jatuhkan aja. Apapun yang terjadi, jatuhkan. Saya ingin tanya, Jim, kamu kenapa ketawa-ketawa, Jim? Kenapa siau-siau? Gak ada orang. Gak ada orang. Ini ada orang. Makasih ya. Saudara, secara manusia sangat wajar ketika bicara, saya percaya kalau saya melihat. Tetapi iman Kristen bicara, saya percaya dan taat sekalipun mata saya ini tidak melihat. 可是信心教导我们, 虽然我们的眼睛没有看到, kita seringkali berkata saya percaya Tuhan. 我们时常说, 我们相信主, saya beriman kepada Tuhan. 我们有信心对我们的主, saya tidak takut kesulitan. 我不怕有一些痛苦, 苦难, karena saya masih punya tabungan. 因为我还有存款, saya masih punya properti. 我还有一些, 财产, saya masih punya orang saya andalkan. 我还有一个, 有人能够来帮助我的. Dalam iman Kristen itu bukan percaya. 在信心里头, 这不是相信, itu bukan taat. 这不是遵守, bukan beriman kepada Allah. 不是对于主有信心, tetapi ketika bicara iman. 可是当我们说到信心, iman adalah bicara dasar, saya punya dasar. 信心就是说到我们有一个基本, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. 信心就是我们有一个基本我们所看到的我们能够相信的. Artinya apa? 它的意思是什么? Artinya bicara iman adalah saya hari ini beriman, saya punya dasar, yaitu dasar adalah itu penjuru itu, yaitu Kristus. 信心就是我们有一个基本, 它的基本就是什么呢? 就是对于我们的基督. Saya tetap beriman percaya kepada Tuhan sekalipun saya tidak melihat secara mata jasmani ini. 我有信心对于我们的主, 虽然我们 照着我们的肉眼是看不到的. Iman Kristen adalah bicara saya melihat melampaui mata ini. 信心就是我们所看到的超过我们所有的. Orang dunia percaya beriman seperti tadi, kalau ada yang di belakang. 世界的人, 他们能够相信, 有信心, 就是刚才一样, 后面有人. Orang percaya beriman bukan bicara kalau saya lihat ada yang di belakang. 我们相信不是像刚才一样后面有人我们才相信. Tapi bicara sekalipun saya tidak melihat, saya tetap beriman percaya kepada Kristus. 可是讲到虽然我们没有看到我们仍然有信心对我们的基督. Ketika orang ini, orang-orang majus ini mendengar dalam mimpi, mereka tidak melihat. 当博士们在梦中他们得到指示他们是没有看到的. tapi mereka beriman, percaya, punya hati yang begitu peka, mudah diajar. Saudara, ketika kita hari ini beriman kepada Kristus, percaya, menyembah kepada Kristus, harus kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengalami transformasi. Saya mengajak kita, mari kita rayakan Natal dengan sikap yang benar, bukan karena kita punya pemikiran sendiri, tapi mari hari ini rayakan Natal dengan kerinduan yang dalam dan berkata, yes, Natal lagi, gitu ya. Hati yang dalam sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, menyambut Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Sehingga ketika saya beribadah Natal, apapun yang terjadi, saya tetap ingin menyembah kepada Kristus. Saudara, sebelum kita pulang, bolehkah ini bertanya pertanyaan seperti ini? Di dalam cerita kisah orang Majus ada dua kelompok orang paling tidak. Ahli Taurat, orang Farisi, Herodes yang sekalipun punya petunjuk dekat tapi tidak pernah rindu dan menyembah kepada Tuhan. Orang Majus yang begitu jauh, yang tidak punya petunjuk yang jelas tapi punya kerinduan dan datang menyembah kepada Tuhan. Saudara dan saya di kelompok manakah hari ini? 亲爱的弟兄姐妹，是不是我们在哪一组里头呢？ Ahli Taurat, orang Yahudi, orang Israel atau orang Majus yang bukan Yahudi? 或者我们是在祭司长犹太人以色列人这一组，还是在东方的博士这一组？ Orang Majus sama kita itu sama keadaannya. 东方博士跟我们是一样的。 Bukan orang Yahudi. 不是犹太人。 Tapi mereka punya kerinduan. 可是他们有一颗渴慕的心。 Mereka percaya. 他们相信。 Dan mereka hidup buat Tuhan. 他们活着为他们的主。 Natal buat mereka adalah bagaimana mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup bagi Tuhan. 圣诞就是 对于他们就是怎么样来寻找，来对于主来做一些工作。 Semoga kita adalah orang-orang dengan tipe seperti orang Majus. 希望我们就是成为东方博士的这一组的人。 Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang rindu kepada Tuhan. 让我们真正一颗渴慕的心来寻找我们的主。 Ketika nanti malam beribadah Natal, 当今晚我们来参加圣诞的崇拜。 Mari persiapkan hati kita. 我们预备心。 Persiapkan kerinduan kita. Kekemudahan. Kita mau belajar dari Tuhan. Kita mau menyembah kepada Kristus. Dan kita mau melayani Tuhan dalam hidup ini. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang terlebih penting dalam hidup ini adalah Engkau. 我们在天上的父，在生活里头最重要的就是你。 Tuhan, dalam hidup kami, kami melihat dunia mencoba menawarkan berbagai hal kepada kami. 就我们在生活里头，我们看到世界来赐给我们一切。 Dunia mencoba menawarkan kepada kami bagaimana menikmati kekayaan sebanyak-banyaknya, kedudukan setinggi-tingginya. 世界是给我们，我们怎么样来拥有我们财富？是给我们怎么样，我们有很大的权势。 Dunia mencoba mengkampanyekan kepada kami betapa nyamannya jikalau kami punya banyak harta hari ini. 世界告诉我们，我们若是拥有很多财富，我们是多么的舒服。 Tetapi dunia tidak mengajarkan kepada kami betapa hidup sia-sia kalau kami tidak punya Kristus. 可是世界没有教导我们，我们若是没有拥有基督，我们的生活是虚空的。 Dunia tidak memberitahukan kepada kami betapa mengerikannya kematian yang kekal. 世界没有教导我们是何等的可怕。Dunia tidak mengajarkan kami betapa semua harta segala di dunia tidak mampu menolong kami kalau kami punya kesulitan. 世界没有告诉我们，虽然我们有很多的财富，可是不能够帮助我们在一切的苦难。 Tetapi kami bersyukur dalam hidup kami yang satu kali ini, Tuhan. 可是我们要感谢主，在我们的这一次生活，ada Kristus yang menangkap kami. 有基督来带领我们. Ada Kristus yang menyatakan diri kepada kami. 有基督来显明他对我们. Ada Allah yang berinkarnasi dalam Kristus Yesus menjadi manusia untuk hidup dan mati di kayu salib untuk kami. 有我们的上帝道成肉身来到我们当中，甚至死在十字架上为我们。 Sehingga kami tahu hidup kami betapa berharga Tuhan. 因此我们知道我们所的生活是何等的宝贵。 Hidup kami yang berharga tidak pantas ditukar dengan harta di dunia. 我们的生活是何等的宝贵，不能够换取我们世界的财富。 Karena tidak sebanding. 因为是不能衡量的。 Dan tidak bisa kami tukar. 不能够来 兑换的. Kami bersyukur kalau dalam hidup kami yang berharga ada Kristus yang boleh menolong kami, memerdekakan kami dari dosa. 我们要感谢主，在我们生活里头，我们有何等的宝贵，因为主能够帮助我们 脱离我们从这个罪恶，sehingga kami menjadi milik Allah kembali. 因此我们成为拥有对于主。 Tuhan terima kasih kalau ada Natal. 主啊，我们谢谢主，因为有圣诞。 Terima kasih dalam Natal itu ada orang Majus yang mengajar kepada kami. 谢谢主，因为在圣诞里头有东方博士来教导我们。 Terima kasih ada para gembala. 有牧羊人。 Ada malaikat. 天使。 Dan ada peristiwa-peristiwa yang boleh mengajar kami untuk melihat betapa Tuhan mencintai kami. 有些的情况使我们可以看到主怎么样爱我们。 Bapa di surga kami bersyukur ya Tuhan, gereja kami akan merayakan Natal. 我们在天上的父，我们满心感谢赞美主，因为我们的教会要来庆祝圣诞。 Baik pada sore nanti tanggal 24 atau 25 kami punya ibadah Natal. 无论是等一下下午的庆祝，24号、25号的崇拜。 Baik di dalam Natal sekolah minggu, Natal muda-muda dan Natal mungkin cell group persekutuan dan sebagainya. 无论是在主日学的庆祝、青少年的庆祝和其他的庆祝。 Tuhan kami bersyukur dalam semua hal itu kami boleh melihat Kristus. 我们谢谢主，在这些的庆祝里头，我们可以看到基督。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢我们的天父。 Biarlah dalam Natal ini. 但愿在这个圣诞里头。 Kami semakin dekat kepada Tuhan. 我们更加的亲近主。 Kami semakin mencintai Tuhan. 更加的爱主。 Berkati jemaat kami tempat Tuhan. 恳求主祝福众弟兄姐妹。 Kami berdoa. 我们将祷告。 Dalam Kristus Yesus. 奉主耶稣基督。 Tuhan dan Juruselamat kami. 拯救者。 Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. 主祝福大家。